والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Angga Jimatres Ngablak Dander dengan judul Cenengku Seker. Gas omongane wong liya. Sing penting dalanku bener. Orang langgar aturan pemerintah, aturan agama lan norma-norma sing nang masyarakat. Akeh wong sing anggap aku aneh, pancen iya. Akeh wong sing anggap aku ora genah. Lah terus kenapa? Aku rapati seneng kluyar-kluyur golek wedokan lan nyangkruk ngrasani wong nang warung kopi. Kabeh mau ra kebiasaanku. Aku malah seneng golek jimat ning tempat keramat. Seneng apa-apa sing mambu klinik, misteri sampai jopo lan montro. Hah, gak urus. Jenengku Rukin, tapi kanca-kanca lan tangga teparo nyeluk aku Seger. Pencak Jawa. Sampai karate wis tau tak jajal. Ora kanggo nyombongno diri kaya bocah-bocah saiki sing lagi iso pencak saethik wis kemlinti nantangi wong ngalor ngidul ora jelas. Aku melu pencak mung kanggo njaga diri lan golek senenge ati. Mlebu metu kuburan, pesarean wis tak lakoni namung kanggo jajal sepiro kendeling ati. Aku isih kelingan kedadian iku. Asal muasale aku diceluk Seger. Waktu iku aku mari latihan pencak tengah wengi. Aku mulih melaku dewean. Sepi. Omah-omah wis kating lebenan. Wong-wong wis padha turu. Warung-warung wis padha tutup. Neng tengah dalan, aku krungu swara bocah cilik-cilik kemriyek guyu cekikian. Bareng tak plengak mengguri ora napa. Terus tak lanjutke nekku mlaku karo sesumbar. Wis ta, ora wedi karo kowe-kowe kabeh. Langsung mari ngomong ngono, hawa adem nyengkrem awakku. Uluku mengkorok. Kaya-kaya ana sing nyebulno angin ing jitokku. Terus ana swara mbesiki kupingku sebelah kiwa. Ye, kowe ora wedi. Suara kaya ning jero guwa gedhe landung tur menggema. Kontan aku langsung nyepetno langkah sikilku. Ku munggah medun Senin Kemis. Sakwise aku ngrasa ora ana sing ngetutke, langkahing sikilku balik kalem. Tekan perbatasan antara RT 9 lan 8 ning desa Ngablak. Ana dalan mulon sing tembusane kuburan. Nek bablas ngetan langsung ning gawan. Sisih kiwa tengenku dalan iku akeh greng kang rembayung melengkung ning dalan. Peteng dedet mergo lampu sing dipasang warga ning kuru mesti ora awet. Mbuh, apa sebabe? tapi sing jelas iso mekan sampai rong dino ae kuis ganteng. Aku eling dawe mbahku yen malam jemah kliwon. Mayit-mayit iku mesti padha adus ning gawan. Kowe iki kudu ati-ati yen nglewati dalan iku lho ya. Mergo saben malam jemah kliwon, mayit-mayit sing ning kuburan ki padha adus ning gawan lho Le. Nggih, Mbah. Jawabku gak pati gagas. Sepi banget, ora ono swara jangkrik sing gawene ngerik gawe rungon-rungon. Langit mendung nutupi endah cahya lintang kang semepyur ing angkasa. Angin kang sregep ngobah-obah wit-witan ya ora nek kemliwer. Lakune sikilku kaya dipatek mandeg. Ora iso neruske perjalanan. Dilalah dumadan pring mentelung ning tengah dalan ngadang-adangi aku. Persis kaya jomblangan yen arep enek sepur liwat. Saka kulon kelap-kelip lampu obor saya suwe saya nyedak. Wong tuwa rambuté putih, jenggot dawa, klengsreh ning lemah sing gawa obor iku. Makdhek atiku nratap saya banter pas ngiwasi rombongan sing ana ing burine wong tuwa iku. Puluhan pocong lewat ning ngarepku. Kain kafan ora ontro kabeh rupane. Ana sing kumel, rusuh perkara lemah. Ana sing jibrat geteh gak karu-karuan. Matane padha mencorong abang merengangah. Kuntilanak rambuté ruwe-ruwe sak bokong. Raine adur separo, matane metulan melengak ngiwasi aku karo mesem. Hati kuntek, keringet adem metu saka awakku. Sampai clana teles kebes ora krasa. Jantungku deg-degan, sikilku wel, tanganku otek. Sak rampunge rombongan bangsa lelembut iku lewat. Pring sing ngalang-alangi dalanku balik ngadeg jejeg. Langkai sikilku sing abot. Apin terus no mlaku kaya enek sing ganduli. Sompoken. Ngatur ambekan karo nyeret sikil. Angin wengi katingal sibuk mloya mlayu nyurungi mendung sing nutupi endahing lintang. Mendung sing uleng-ulengan lan akeh iku saya suwi saya ngalek. Pepadhangi sinar rembulan katon nyeblok ning donya. Srowong-srowong dalan sing arep tak liwati katon suwi saya terang. Banjur aku melayu supaya nang tekan omah. Tekan sekolahan MI RT 4 aku mlaku neh. Wis cedhak saka omahku sing RT 3. Aneh. Tengah wengi kaya ngene enek pitik babon kemliwer nyekeri lemah golek mangan. Tanpa mikir dawa, mumpung ora ana wong sing ngerti, pitik babon iku banjur tak cekel, tak adai sarung. Urung to mlaku adoh kira-kira oleh 10 langkah, buntelan pitik babon iku saya suwe saya abot, sampai aku gak kuat nggawa. Sarungiku tak seleh noneng lemah, banjur tak buka. Dilalah pitik babon sing tak goiku dadindase menungso, meringis. Sarung tak tinggal, langsung aku mlayu sak banter-bantere. Thank you. omah banjur lawang sing digawe saka tripek tak dobrak sampai jebol. Aku ngeloso nek ngarep omah, terus aku ra sadar. Esoke akeh wong sing ngiliki aku. Sirahku diperban gara-gara tak gawe nyubruk lawang. Sirahku ngelu, bingung ngiwasi wong akeh ning jero kamarku. Aku ra eling sapa-sapa ae sing ning kono. Malah enek sing takon marang awakku. Le, jenengmu sapa? Tanpa mikir dawa, aku langsung jawab, jenengku Seger. Mari kedadian iku aku karo wong-wong diceluk Seger. Iki lho critane Derukin Seger taun 1993. Soko aku Angga Jimatres ngablak dander bersama tim Jimatres.